baik itu perempuan atau muslim laki-laki, untuk menjaga perasaan kedua orang tua. Jangan sampai dengan ucapan kita atau perbuatan kita menyebabkan orang tua tersebut menangis. Dan sekali lagi saya katakan, membuat orang tua menangis adalah potret terbesar dari uququl walidain, dari durhaka kepada kedua orang tua. Kita bacakan hadisnya, penulis rahimahullahu taala berkata, qala Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari rahimahullah, haddathana Musa qala haddathana Hammad ibn Salamah an Ziyad ibn Mikhraq an Taysalah annahu sami'a ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul buka'ul walidaini minal uquqi wal kabair. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin Mikhraq, dari Taysalah, bahwa ia mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, tangis kedua orang tua termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Ini, tangis kedua orang tua termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ini hadis disebut dengan hadis mauquf. Hadis apa namanya, Bu? Hadis mauquf. Kenapa? Karena hadisnya diriwayatkan oleh imam yang meriwayatkannya, seperti Imam Bukhari dalam hadis ini, dengan sanadnya hanya sampai kepada sahabat Nabi, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini disebut dengan hadis mauquf. Dan hadis mauquf termasuk hadis yang lemah di dalam derajat ilmu hadis. Termasuk hadis yang lemah di dalam derajat ilmu hadis. Ya, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, hadis yang kita baca ini adalah hadis mauquf. Dan hadis mauquf pengertiannya adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang imam dengan sanadnya hanya sampai kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Seperti hadis ini hanya sampai kepada sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Taib. Kemudian perlu diperhatikan, hadis mauquf ada dua macam. Maka hadis mauquf yang pertama adalah hadis yang tidak ada andil akal di dalamnya. Tidak ada andil akal di dalamnya. Maka hadis seperti ini dihukumi sebagai hadis marfu', sebagai hadis apa namanya, Bu? Marfu', hadis yang tidak ada andil akal di dalamnya. Ustaz, hadis marfu' apa? Hadis marfu' adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang imam dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan periwayatan dari perawi-perawi yang terpercaya dan hafalannya kuat dan tidak cacat serta tidak terdapat kemungkaran. Ini hadis marfu' namanya. Jadi kalau seandainya ada hadis yang hanya sampai kepada perkataan sahabat, maka disebut dengan hadis mauquf. Tapi kalau hadis mauquf tersebut di dalamnya terdapat ucapan yang tidak mungkin ada akal di dalamnya, maka dihukumi sebagai hadis marfu', dihukumi sebagai hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak contohnya ini, ya, tangisan kedua orang tua termasuk kedurhakaan dan dosa besar. Ini tidak mungkin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengambil dari kantongnya sendiri, berpendapat sendiri, karena penentuan ini adalah kedurhakaan dan penentuan itu adalah dosa besar, tidak mungkin diambil dari akal beliau. Tapi pasti beliau dapatkan dari mana, Bu? Dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadis ini meskipun mauquf hanya sampai kepada sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, akan tetapi dihukumi dengan hukum hadis yang apa tadi, Bu? Marfu'. Ya. Coba sekarang kita perhatikan. Perhatikan di sini. Di sini Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Musa. Dari Musa. Ya. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Musa, Musa mendapatkan riwayat dari Hammad bin Salamah, betul ya? Meriwayatkan dari Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Ziyad bin Mikhraq. Lihat Hammad bin Salamah. Ya. Bin Salamah. Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Ziyad bin Mikhraq. Bin Mikhraq. Ziyad bin Mikhraq. Ah. Ziyad bin Mikhraq mendapatkan riwayat dari siapa? Abdullah bin Umar. Nah, apabila ini Imam Bukhari, Abdullah bin Umar adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Ziyad bin Mikhraq adalah tabi'i. Ya. Kemudian Hammad bin Salamah adalah tabi'ut tabi'in. Nah, kemudian Musa ini adalah tabi'ul atba, syekhnya dari Imam Bukhari. Ini imam yang meriwayatkan hadis. Hadis mauquf apabila sampai dari imam meriwayatkan ke sini, dengan sanadnya meriwayatkan lagi ke sini, lagi ke sini sampai kepada sahabat Nabi saja, maka ini disebut dengan hadis apa tadi, Bu? Mauquf. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh seorang imam dengan sanadnya hanya sampai kepada sahabat Nabi, maka disebut dengan hadis mauquf. Paham ini ya? Kalau seandainya sampai kepada Rasulullah, maka disebut dengan hadis apa, Bu? Marfu', marfu'. Tulisannya marfu', ya. Nah, ada hadis mauquf. Nah, mauquf. Ya. Ini hadis yang hanya sampai kepada sahabat Nabi. Kalau sampai kepada Rasulullah, maka disebut dengan hadis marfu. Sekarang hadis mauquf dibagi menjadi dua. Yang tidak ada andil akal di dalamnya. Seperti pernyataan Abdullah bin Umar di sini. Tangis kedua orang tua menunjukkan kepada kedurhakaan dan dosa besar. Ini enggak mungkin dari akalnya. Penentuan bahwa ini kedurhakaan, ini adalah dosa besar, tidak mungkin dari akalnya. Makanya apabila tidak ada akal di dalamnya, ya, tidak berlaku akal, tidak berlaku akal, maka dihukumi dengan hukum apa, Bu? Marfu. Artinya seakan-akan itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau seandainya di dalamnya ada akal di dalamnya, ya, berlaku akal, bisa diakalkan, maka dia dihukumi sebagai hadis mauquf yang derajatnya lemah, tidak bisa diangkat kepada hadis marfu. Begitu, Ibu. Ya, ini bisa dipahami, ya. Nah, ini namanya adalah hadis mauquf dibagi menjadi dua. Kalau seandainya tidak bisa diakalkan, pernyataan-pernyataan yang sulit untuk diakalkan karena memang itu wahyu dari Allah, maka meskipun hadis mauquf seperti hadis kita ini, maka dihukumi sebagai hadis apa? Hadis marfu. Artinya derajatnya kuat sebagai sandaran hukum, bisa. Nah, ini, Ibu. Bisa dipahami, Ibu, ini, Ibu? Baik. Sekarang ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin lebih dalam membaca tentang bahayanya kedurhakaan. Pada pertemuan sebelumnya saya belum membacakan hadis-hadis tentang bahayanya kedurhakaan kepada kedua orang tua. Baru dua hadis yang kita baca, kalau tidak salah, ya. Hadis yang ke bab ke-15 itu durhaka kepada kedua orang tua. Hadis yang ke-15 atau bab yang ke-15 saja. Saya akan bacakan tambahan hadis yang belum disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya ini. Ibu tugasnya menulis poin dari hadis tersebut. Ya, hadis tentang kedurhakaan. Jadi ibu tulis hadis tentang kedurhakaan kepada kedua orang tua. Pertama, hadisnya bahwa kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah dosa yang paling terbesar. Atau boleh dikatakan salah satu dosa yang paling terbesar. Nah, itu poinnya, Bu. Kedurhakaan kepada kedua orang tua disebut sebagai salah satu dosa yang paling terbesar. Hadisnya apa? Riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa paling terbesar? Ya. Saya sering mengungkap kaedah ini. Akbar adalah bentuk komparasi dari kabir. Kabir adalah artinya dalam bahasa Indonesia besar. Kalau akbar menjadi lebih besar. Al-kabair adalah bentuk jamak dari kabiratun, yang artinya dosa besar. Nah, apabila ada kata yang menunjukkan kepada perbandingan lebih, kata dengan jenis komparasi, dan setelahnya jamak, maka menunjukkan kepada paling ter. Paling ter. Makanya diterjemahkan di sini, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa paling terbesar? Nah, ini semakin memasukkan ke dalam hati kita agar kita menjauhi dosa ini. Karena bukan sembarang dosa, dosa paling terbesar. Maka para sahabat, qulna bala ya Rasulullah. Kami berkata, yaitu para sahabat, tentu wahai Rasulullah, mau diberitakan dengan dosa yang paling terbesar. Apa itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-isyraku billah wa uququl walidain. Mensyirikkan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Lihat, disebutkan kedurhakaan sebagai dosa yang kedua dari dosa-dosa yang paling terbesar. Ya, tadi kaedahnya, lihat lagi, saya enggak puas kalau saya lihat kaedahnya, ya, akbar kabair, akbaru al kabair. Ah, saya katakan tadi akbar adalah bentuk dari komparasi dari kabir. Kabir artinya besar. Kalau akbar lebih besar. Nah, kalau ada kata-kata yang menunjukkan kepada lebih dan setelahnya jamak, kabair jamak dari kabiratun. Kabiratun. Yang artinya dosa besar. Nah, kaidahnya kalau ada kata yang menunjukkan kepada lebih setelahnya jamak, maka artinya menunjukkan kepada paling ter. Seperti itu, ya. Selalu kaidahnya seperti itu. Kalau ada kata yang lebih dalam bahasa nahwunya sighat tafdhil. Sighat tafdhil yaitu kata yang menunjukkan kepada perbandingan lebih. Ya, dan setelahnya jamak, di sini jamak, maka menunjukkan kepada paling ter. Kalau kita terjemahkan, maukah aku beritahukan kepada kalian dosa paling terbesar? Ya, seperti itu. Yang pertama al-isyrak billah, mensyirikkan Allah. Yang kedua uququl walidain. Yang menjadi inti pembicaraan di sini adalah uququl walidain. Baik. Kemudian buruknya durhaka yang kedua, yang disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul, yaitu orang yang durhaka, dia tidak masuk ke dalam surga dan mendapatkan kehinaan yang sangat terhina. Tidak masuk ke dalam surga dan mendapatkan kehinaan yang sangat terhina. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raghima anf thumma raghima anf. Hidung seseorang tersungkur ke tanah. Hidungnya tersungkur ke tanah, kemudian benar-benar tersungkur ke tanah. Itu istilah orang Arab untuk menunjukkan kerugian dan kehinaan. Man ya Rasulullah. Lalu beliau ditanya, siapa orang itu wahai Rasulullah? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, perhatikan, man adraka abawaihi indal kibari ahadihima au kilaihima falam yadkhulil jannah. Siapa yang mendapati kedua orang tuanya tatkala tua, baik salah satu dari keduanya atau kedua-duanya, lalu dia tidak berbakti, maka akhirnya dia masuk ke dalam surga. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, buruknya perbuatan durhaka yang ketiga berdasarkan hadis-hadis tambahan yang saya bacakan, yaitu di hari kiamat tidak akan dilihat oleh Allah. Kalau seandainya tidak dilihat oleh Allah, maka ini adalah sesuatu yang sangat kemalangan bagi seorang hamba tersebut. Tidak dilihat oleh Allah berarti Allah tidak menggubrisnya di hari kiamat. Padahal di hari kiamat tidak ada jalan keselamatan kecuali dari Allah Jalla fi'ulah. Maka ini buruknya orang yang durhaka kepada kedua orang tua, tidak dilihat oleh Allah. Hadis yang menunjukkan akan hal itu hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yanzuru Allahu ilaihim yaumal qiyamah." Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Al-'aqu li walidayhi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini pertama yang tidak dilihat oleh Allah, durhaka kepada kedua orang tua. Wa mudminil khamar, kecanduan minuman keras. Wal mannan ata'ahu, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buruknya durhaka. Yang keberapa itu tuh, Bu? Hah? Yang ketiga. Yang keempat sekarang, Ibu. Yang keempat, buruknya durhaka kepada orang tua adalah diharamkan atasnya surga. Diharamkan atasnya surga. Kalau tadi tidak masuk surga, ini kata-kata lain, diharamkan atasnya surga. Karena hadisnya berbeda. Yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah." Tiga orang yang telah Allah haramkan atas mereka surga. Mudminul khamar, yang kecanduan minum minuman keras. Al-'aq, durhaka, itu di situ tidak disebutkan durhaka kepada siapa, tetapi yang jelas durhaka kepada kedua orang tua, apakah kepada bapaknya, kepada ibunya, umum dia, apakah ataukah kedua-duanya umum, karena tidak disebutkan. Yang penting seorang yang durhaka, waddayyus alladhi yuqirrul khubtsa fi ahlih, dan seorang suami yang dayyus, yang membiarkan perbuatan kemungkaran di tengah keluarganya, istri dan anak-anak perempuannya. Di sini, kenapa kita sendirikan yang keempat ini, Bu? Kata-kata diharamkan atasnya surga. Padahal kita tahu, ini perhatikan, ini penting. Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa tidak ada dosa yang mengharamkan surga sama sekali kecuali dosa apa, Bu? Kesyirikan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 116 ayat 48, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensyirikannya, dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik, apapun itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Sesungguhnya siapa saja yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah benar-benar haramkan atasnya surga dan tempatnya neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim pada hari kiamat. Baik. Lalu Ustaz, kenapa di sini tiga orang yang Allah haramkan atas mereka surga? Apakah sama? Bukankah tiga ini bukan dosa kesyirikan? Minuman terkecanduan, minuman keras, durhaka, kemudian suami yang dayus. Nah, disinilah bedanya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah dengan kaum khawarij dan kaum murjiah. Ya, ini sedikit menyimpang tentang masalah akidah. Perhatikan. Perhatikan papan tulis. Wih, mana yang megang kamera? Kabur. Anak makan lo si Din. Baik, perhatikan baik-baik. Ya, apa tadi? Nah, kada ingat tuh. Ya. Akidah ahlus sunnah, karena ini penting. Ya, pokoknya saya setiap yang berkaitan dengan akidah, saya akan sangat konsen di dalamnya. Karena itu membedakan antara dakwah salafiyah dengan dakwah yang lain. Dakwah yang lain tidak ada berkaitan dengan akidah. Ataupun jarang orang dari dakwah-dakwah yang mengusung akidah. Tapi perhatikan baik-baik para ikhwah, akhwat. Kaum khawarij. Ini kaum murji'ah. Ya. Dalam masalah ayat atau nas lebih tepatnya, dalil-dalil ancaman. Dalil ancaman. Perhatikan. Di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul, dalil ancaman itu banyak. Seperti yang barusan kita baca. Barang siapa yang melakukan ini, maka akan diharamkan atasnya surga. Dimasukkan dia ke dalam neraka. Itu maksudnya, itu adalah jenis dalil ancaman. Paham ya? Dalil ancaman baik dari Al-Quran ataupun hadis Rasul. Yang mengancam di dalamnya tidak masuk surga, masuk dalam neraka. Nah, dalil ancaman apabila dipahami oleh orang-orang khawarij, mereka memahaminya apabila ada ancaman, maka tidak mungkin dia masuk ke dalam surga sama sekali. Kalau sudah Allah haramkan dia masuk surga, pasti dia tidak akan keluar dari neraka. Dia diharamkan dari surga. Nah, ini sikap khawarij ini apa? Terlalu berlebihan. Atau dalam bahasa Arabnya, ghulu. Ghulu. Ghulu artinya apa? Berlebihan. Atau ekstrim. Terlalu berlebihan di dalam dalil ancaman. Maksud mereka, udah gak ada ampun. Makanya orang khawarij menolak syafaat. Kata mereka gak ada syafaat. Ngapain kalau seandainya ada orang sudah diancam dengan neraka, kemudian datang syafaat, enak banget. Maka mereka ghulu. Terlalu berlebihan, ekstrim di dalam dalil ancaman. Makanya mereka mengatakan, siapa yang durhaka kepada orang tua adalah kafir. Kenapa? Karena hanya orang kafir yang diharamkan apa bu? Surga. Ini hanya orang kafir, orang musyrik yang diharamkan surga. Nah, ini sikap kaum khawarij terhadap dalil ancaman. Adapun kaum murjiah kebalikannya 100%. Mereka mengatakan dalil ancaman tidak ada manfaatnya. Selama dia beriman, selama dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, apapun dosa yang dia lakukan, mau kecanduan minuman keras, mau membunuh, mau berzina, mau mencuri, mau durhaka, mau dayus suami, maka tidak ada. Nah, mereka ini apa sikapnya? Ghulu juga. Apa arti ghulu tadi? Berlebihan. dalam dalil apa? Dalil pengharapan atau dalil-dalil kasih sayang. Ya, Allah maha luas rahmatnya, Allah maha pengampun, Allah maha rahmat Allah lebih mendahului dibandingkan kemurkaannya. Nah, ini mereka gunakan ini, kaum Murjiah. Makanya mereka mengatakan bahwa orang yang bermaksiat tidak berkurang imannya. Imannya seperti iman Abu Bakar. Ini kaum Murjiah. Menghadapi dalil ancaman. Jadi sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Ahlu sunnah wal jamaah di pertengahan. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah di pertengahan. Apa ahlu sunnah wal jamaah? Mereka mengatakan dalil ancaman, siapa yang melakukan maksiat maka dia tetap mukmin. Seperti pendapatnya siapa? Kaum Murjiah. Orang Murjiah mengatakan kalau dia durhaka, mukmin dia. Enggak berkurang pun imannya. Ke Ahlussunnah mengatakan iya, mukmin, tapi berkurang imannya. Nah. Ya? Ini adalah membantah kaum siapa? Murjiah. Woi, pahamkah? Ya. Nah, taib. Kemudian mereka mengatakan, tetapi mereka diancam neraka. Diancam neraka. Tapi tidak kekal. Kenapa? Karena firan. Ini adalah bantahan kepada kaum Khawarij. Kalau kaum Khawarij, orang yang durhaka pada orang tua, masuk neraka. Kafir. Selama-lamanya dalam neraka. Nah, kalau orang Ahlus Sunnah tidak, iya mungkin masuk neraka. Sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi tidak kekal. Karena pasti diampuni oleh Allah selama dia tidak melakukan kesyirikan atau kekal. Firan. Paham sekarang Ibu? Ya. Ini adalah perkara akidah. Ya. Karena tadi kenapa saya angkat masalah ini? Karena di dalam hadis tadi terdapat kata-kata tiga orang yang diharamkan. Lalu Ustaz memahami diharamkan ini bagaimana? Maksudnya adalah diharamkan surga yaitu dia tidak masuk pertama-tama ke dalam golongan pertama yang masuk ke dalam surga. Disiksa dulu di dalam neraka, ya, sampai batas waktu yang Allah tentukan, kemudian Allah akan mengampuninya kalau dia tidak melakukan kesyirikan atau kekufuran. Nah, seperti itu, Ibu. Baik. Mohon maaf, Bu, bisa dipahami, Bu, penjelasannya? Baik. Yang keberapa sekarang? Buruknya durhaka? Kelima. Taib. Buruknya kedurhakaan yang kelima. Nah, ini bahaya, subhanallah. Hati-hati, Ibu. Terutama yang masih mempunyai orang tua. Bapak ibu masih hidup. Hati-hati dengan durhaka. Nanti setelah ini saya akan sebutkan potret-potret kedurhakaan. Ya. Sehingga kita bisa menjauhinya dengan maksimal. Taib. Yang kelima, buruknya kedurhakaan, amalan wajib dan sunnahnya tidak diterima. Ya, amalan wajib dan sunnahnya tidak diterima. Potret, salah satu potret kedurhakaan adalah menangiskan kedua orang tua. Alhamdulillah. Amalan wajib dan sunnahnya tidak diterima. Mungkin Anda sekarang ahli baca Quran, ahli puasa, ahli sholat malam, ya, ahli sedekah. Tapi ternyata durhaka kepada kedua orang tua. Maka tidak diterima. Dalilnya hadis riwayat Imam Ibnu Abi Asim radhiyallahu rahimahullah dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. dari sahabat Nabi yang bernama Abu yang berkunyah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yaqbalu Allahu 'azza wa jalla minhum sarfan wala 'adla." Tiga orang yang tidak diterima oleh Allah dari mereka, Allah Subhanahu wa taala dari mereka sarfan wala 'adlan. Sarfan di sini maksudnya adalah amalan wajib dan amalan sunnah. Amalan wajib dan amalan sunnah. Yang pertama, aq, durhaka. Yang kedua, mannan. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga, mukadzibun bil qadar. Orang yang mendustakan takdir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati, para akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dari buruknya kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah. Mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa ini, Bu? 6. Yaitu hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam. Kemudian diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah s.a.w. bersabda, mal'unun man 'aqqa walidayh. Terlaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Terlaknat. Ya, hati-hati, terlaknat durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, la'anallah man sabba walidayh. Allah melaknat siapa yang mencaci kedua orang tuanya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibu-ibu hati-hati ya terhadap dosa durhaka kepada kedua orang tua. Taib. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin mengambil potret kedurhakaan sehingga kita bisa ngukur kita perbuatan ucapan ini adalah kedurhakaan. Yang pertama tadi sudah kita bahas, tangis membuat menangis kedua orang tua. Ini durhaka. Membuat menangis kedua orang tua. Yang kedua adalah membentak dengan ucapan kepada kedua orang tua. Membentak. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan janganlah kamu membentak keduanya. Ya, berkata kasar kepada keduanya. Berkata menyakitkan hati kepada keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang baik. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan, Ibu, salah satu makna tidak boleh membentak adalah tidak boleh menahan. Ini penting nih makna ini. Disebutkan oleh para ulama salaf. Tidak boleh menarang atau menahan, melarang apa yang diinginkan oleh kedua orang tua. Nah, subhanallah. Ini berat kadang-kadang. Orang tua kita, dia punya penyakit kolesterol. Tapi sukanya makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Ya. Orang tua kita punya penyakit diabetes, tetapi sukanya yang manis-manis. Maka asal hukumnya tidak boleh dilarang untuk sesuatu yang diinginkan oleh kedua orang tua kita. Ya, disebutkan oleh para ulama salaf, la tamna idza ahabba syai'an. Tidak boleh melarang apa yang diinginkan Ustaz, lalu bagaimana nanti beliau sakit, meninggal dunia? Bukankah itu membahayakan beliau juga? Bukankah ini malah sikap yang durhaka kepada orang tua? Jawabannya tidak boleh dilarang, tetapi kita boleh menasehati. Ya, tidak dilarang, tetapi menasehati. Saya jadi ingat mama dahulu, sepekan sebelum beliau meninggal, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala ingin merasakan hal-hal yang enak di dunia sebelum beliau meninggal. Beliau ingin makan durian, ditukarakan durian. Ingin makan udang yang besar, udang galah itu, ditukarakan. Pokoknya apa yang beliau inginkan, dibelikan. Padahal beliau mempunyai darah tinggi. Maka pada saat itu kita tidak bisa, tetapi kita bisa menasihati. Oh, bertahan. Oh, diganang. Oh, hanya seperti itu saja sikapnya. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Dan kita sudah pelajari juga yang dimaksud dengan qul lahuma qawlan karima, ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia. Nah, siapa yang masih ingat, Bu, tafsirannya? Bagaimana ucapannya ini? Kal qawlil abdil muznib lis sayyidil fadhil al ghalid. Seperti ucapan budak yang berdosa melakukan kesalahan terhadap tuannya yang kasar dan pemarah. Nah, itu kira-kira gimana itu? Seperti itulah ucapan yang baik kepada kedua orang tua. Itu yang kedua, ya Bu. Potret durhaka kedua kepada orang tua. Membentak, menghardik, mengangkat suara kepada kedua orang tua. Yang ketiga, yaitu berkata ah tatkala diperintahkan atau mendapati sesuatu yang buruk dari kedua orang tua. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23, fala taqul lahuma uffin. Maka janganlah kalian mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Sebagaimana mereka berdua tatkala mengurus kita masih kecil, tidak ada perkataan ah, padahal kadang-kadang kita kencing di celana, buang air sembarangan, ya. Maka tidak ada kata jijik atau merasa berat ketika mengurus kita dari mereka berdua. Maka seperti itulah semestinya seorang anak. Nah, apabila ada seorang anak mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan tua, baik salah satunya atau kedua-duanya, maka jangan dia mengatakan perkataan ah, merasa jijik. Para ulama salaf mengatakan, kalau ada perkataan yang menunjukkan kepada kekesalan yang lebih ringan dari ah, akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hati-hati. Kemudian yang keempat, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu menatap kepada kedua orang tua dengan mata menceleng. Mata yang tajam, mata yang penuh dengan kemurkaan, kemarahan. Nah, ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Siyar Alamin Nubala yang tulis oleh Imam Az-Zahabi, Urwah ibn Zubair rahimahullah, beliau ini adalah keponakannya Aisyah. Keponakannya Aisyah radhiyallahu anha. Karena Asma binti Abi Bakar menikah dengan Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Awwam menikah dengan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan dahulu para ikhwah, ini sedikit bercerita tentang pernikahan. Dahulu para sahabat Nabi itu, dia atau mereka menunggu sahabatnya. Wow, kenapa pian kayak itu? Iya, Para sahabat itu misalkan ada orang suami istri, ini suaminya meninggal. Ya, maka sahabat-sahabat yang lain bergegas untuk melamar sahabat istri dari sahabat yang meninggal ini. Dan itu sebuah kemuliaan. Misalkan meninggal Abu Bakar radhiyallahu anhu, yaitu Asma istri beliau, itu langsung berburu janda sahabatnya. Ini kelakuan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang sulit untuk dikerjakan di zaman sekarang. Kedewani. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu kebiasaan orang-orang saleh. Kenapa? Karena mereka mengingat suami dari orang mulia otomatis akan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang mulia. Nah ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Taib. Kenapa saya bercerita? Asma ini beliau dinikahi oleh banyak laki-laki. Di antaranya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ketika Zubair menikah dengan Asma, maka keluarlah Urwah. Urwah berarti keponakannya Aisyah. Makanya Urwah seorang tabi'i sering sekali meriwayatkan dari hadis Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha adalah guru beliau. Di samping bibi beliau adalah guru beliau radhiyallahu anha. Urwah bin Zubair bercerita, walidahu man syadda at-tarfa ilaihi. Tidaklah seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya seorang yang menajamkan pandangan kepada kedua orang tuanya. Man syaddat tarfa ilaihi. Yang menajamkan pandangan, menceleng-celeng muka, mata, apalagi sampai menunjuk. Ya, apalagi kadang-kadang sampai menendang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, kita berdoa kepada Allah. Sikap dan perbuatan yang seperti itu, para ikhwah. Taib. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan, Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Potret yang kelima, betul? Dari durhaka kepada kedua orang tua. Menjadikan kedua orang tua pembantu di rumahnya. Ya, memerintahnya sebagaimana memerintah pembantunya. Memerintahkan untuk menyapu, membasuh, menyiapkan makanan. Yang mana pekerjaan tersebut pantas dilakukan oleh seorang ibu, apalagi kalau sudah tua. Ini kadang-kadang semakin dia menyusahkan ibunya. Yang aturan ibunya di masa tuanya agar beribadah kepada Allah, menuntut ilmu, ikut pengajian, ini terbalik. Malah kedua yang mengurus rumahnya, istrinya asik-asik dengan gadget, dengan media sosial, dengan pergi ke salon, dengan ikut perkumpulan sini, arisan sana, arisan situ, arisan SD, arisan SMP, arisan SMA, arisan teman kuliah, ya, macam-macam. Sedangkan ibunya yang disibukkan di dalam rumahnya. Ini kedurhakaan. Ini kedurhakaan. Yang keenam, ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu potret kedurhakaan adalah mencela makanan yang disiapkan oleh orang tua. Terutama ibu. Kenapa? Karena mencela makanan asal hukumnya diharamkan. Lebih haram lagi dan tercela lagi kalau yang menyediakan makanan adalah orang tuanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW, ma'aba ta'aman qattu in a'jabahu akal wa illa tarakah. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau takjub dengan makanan tersebut, beliau makan. Kalau beliau tidak membeli, beliau tinggalkan. Tapi mencela tidak. Ini aja. Ya. Hinta lo ketia hinta. Jadi di banyak ada hintalu, ada harwan, ada hayam, ada hitik. Ya, tidak ada di daerah lain. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, semakin tua ada sebagian anak-anak yang menjadikan orang kan. Dan ini termasuk yang ketujuh. Nya lelucon. Terutama kalau kun sudah orang tua. Ya, ini Subhanahu wa taala. Ya. Ambil pendapat dari orang tua. Seakan-akan orang tua ke pendapat. Ya, macam apalagi sudah tua. Ya. Sudah tua. Berapa? Yang dimuliakan oleh Allah yaitu sebagai penyebab kabari seorang kedua orang ada ke Rasulullah Yesus mahu ina bapak ini menghina pada yang tua orang tua masuk menemui atau masuk ke dalam kamar mereka karena Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya yang sudah baligh maka dia wajib minta izin kepada kedua orang tua untuk masuk ke dalam kamar orang tua tersebut sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat, diantaranya surat An-Nur surat ke-24 ayat 58 dan 59. Ya ayyuhalladzina amanu yasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr wa kum alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum kadzalika yubayyinu Allah lakum al-ayat la'allakum wallahu alimun hakim wa idza badagha al-atfalu minkum al-huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Silakan cari artinya di situ surat An-Nur ayat 58 sampai 59. Kemudian termasuk tidak menafkahi orang tua. Ini yang keberapa, Bu? Yang ke 11. Ya, durhaka kepada orang tua termasuk potretnya adalah menafkahi. Bukan hanya sekadar tidak menafkahi, malah bakhil, kikir, pelit, medit, engken, pamalar. Ya. Nah, ini termasuk daripada, saya punya cerita, Ibu. Jadi ada kawan saya masih hidup sekarang. Pada saya, Ustaz, saya sering taruhan dengan Allah. Saya bilang taruhan dengan Allah. Saya katakan, mohon maaf, antum jangan mempermainkan agama, apalagi berkaitan dengan Allah. Tidak, Ustaz. Ini saya ingin malah mencari. Maka saya akan dimudahkan untuk menafkahinya. Suatu ketika ibu saya ingin perabotan dapur yang agak mahal. Dan saya terbatas keuangannya. Tapi saya katakan kepada ibu, iya Bu, insya Allah saya siap. Ya. Atau membuat kotak sarung. Jadi ada Indonesia kotaknya, ya. Nah, caranya beliau bertaruh bagaimana? Beliau buat kotak yang agak lux, yang bagus kotak sarungnya. Otomatis pabrik sarungnya ketika diajukan kepada pabrik sarung mereka tidak mau. Kenapa? Karena mahal harganya, biaya produksinya. Ke pasaran pun mahal, tidak ada yang mau beli. Tetapi beliau tetap buat. Kata beliau, ini desain saya. Kalau mau beli silahkan, kalau tidak mau beli saya tidak mengapa. Diajukanlah, oh mohon maaf Pak, kami tidak bisa. Ini harga produk. Kenapa beliau mahalkan? Karena memang ingin membelikan kepada perabotan dapur tersebut yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Maka kata beliau, oh taip, baik, kalau begitu saya tidak akan turun. Ini harganya sekian dan ini lux. Dan beliau sangat yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya ingin bakti kepada orang tua. Pasti ada rezekinya, pasti ada jalan. 2 atau 3 hari, beliau ditelepon kembali oleh perusahaan sarung tersebut. Oh iya Pak, kebetulan nih kami ada edisi limited edition, edisi terbatas, maka kami ingin membuat tempatnya yang lux. Ketika dihitung, maka subhanallah Ustaz, ini tidak sekali dua kali, saya puluhan kali taruhan dengan Allah. Ketika dihitung pas harganya dapur yang diinginkan oleh ibu. Dan saya tidak mengambil untung sama sekali. Karena memang dari pertama niatan untuk membahagiakan ibu saya. Ini orang-orang yang taruhan dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan mungkir janjinya. Wah ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Maka hati-hati sifat bakhil, kikir, pelit, medit, koret, cetil. Ya, pemalar, engken. Terutama kepada kedua orang tua. Ya, terutama kepada kedua orang tua. Dan ada Pak, ada perkataan katakan su'udzon orang yang bakhil itu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap durhaka kepada kedua orang tua adalah mendoakan keburukan untuk orang tua. Yang keberapa Bu ini? 12. Mendoakan keburukan, mendoakan agar mereka cepat mati. Ya. Tidak benar. Mungkin sang anak sudah tidak sanggup dengan merawat orang tuanya. Dan itulah bedanya terhadap anak kan dengan perawat orang tuanya. Anak dia mengatakan sedang banyak orang. Itu bedanya. Ya. Hah? Terhadap tua kepala saya kata Ustaz, kata si anak perempuan ini, kalau seandainya Allah memberikan pilihan kepada saya sebelum dituliskan takdir 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, pilih laki-laki ini sebagai bapak saya. Ini saking dia murkanya kepada kedua orang tuanya. Mungkin kalau dilihat dan ibu-ibu tahu sebabnya, sebagaimana saya tahu diceritakan, mungkin ibu-ibu akan mengatakan, wajar Ustadz, dia berkata seperti itu. Maka tetap kita katakan tidak wajar, tidak boleh, diharamkan, dosa besar. Karena yang wajib dia lakukan adalah dia bersabar dengan kedua orang tuanya. Dengan segala macam perlakuan dan kelakuan orang tuanya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm. Jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh untuk membuatmu melakukan kesyirikan tanpa ilmu. Ya. Apalagi ada dosa yang lebih besar dari kesyirikan. Tetap saja, ya, meskipun orang tua kita memerintahkan kita melakukan kesyirikan, fala tuti'huma. Jangan engkau taati mereka berdua. Tetapi apa? Tetap saja bakti. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Gauli mereka berdua dengan baik. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua karena dosanya sangat besar. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, pertemuan ini baru satu hadis saja karena memang saya ingin menyampaikan poin-poin yang berkaitan dengan durhaka kepada orang tua karena tidak disebutkan oleh penulis di dalam kitabnya. Barakallahu fiik. Apa wa fiik barak? Apakah termasuk durhaka bila orang tua berdoa hingga menangis memohon kebaikan untuk anak-anaknya? Tidak. Ya. Menangis di sini adalah ketika orang tua merasa sedih. Adapun kalau seandainya orang tuanya menangis karena agar anaknya itu baik, agar anaknya itu dijaga oleh Allah, maka ini bukan kedurhakaan. Tangisan yang mendatangkan kedurhakaan adalah ya tangisan yang karena sedih, bukan karena pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Barakallahu fiik wa fiik. Jika orang tua pernah menangis bukan karena kita menyakitinya, tetapi hanya karena perbedaan pendapat yang kadang terjadi di rumah, orang tua yang terlalu lembut perasaannya, apa hal ini termasuk kedurhakaan? Iya. Ini termasuk kedurhakaan. Ketika disebutkan dalam pertanyaan ini, kita hanya berbeda pendapat. Maka ketika Anda tahu bahwa orang tua Anda lemah perasaannya, maka jangan suka untuk mendebat orang tua. Karena ketika didebat, maka orang tuanya akhirnya dia sedih dan menyebabkan dia menangis, dan itu termasuk kedurhakaan. Ini tangisan yang karena kesedihan, tangisan yang karena kekecewaan terhadap debatan sang anak. Maka solusinya adalah gimana Ustaz? Solusinya jangan sampai mendebat orang tua. Ya, tetapi ajak berpikir bersama. Jangan sampai terjadi perdebatan. Tetapi ajak beliau-beliau untuk berpikir bersama. Wallahu a'lam. Berikan nasihat agar kami yang masih membesarkan anak kami yang masih kecil ini agar kelak di masa tua kami mereka menjadi anak yang saleh atau salehah yang tidak menelantarkan kami. Pertanyaan ini sebenarnya saya juga menanyakan untuk diri saya. Karena kita tidak tahu anak-anak kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai apa. Kita hanya bisa berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pertanyaan ini adalah sebenarnya nasihat untuk diri saya pribadi sebelum ibu-ibu, saudari-saudari sekalian. Kita tidak tahu anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bagaimana kelak. Maka saya hanya berpesan untuk diri saya pribadi dan kepada ibu-ibu, saudari-saudari sekalian, kepada setiap orang yang statusnya sama dengan saya, yang sedang membesarkan anak-anaknya, yang berharap anak-anaknya menjadi qurratu ain, menjadi anak-anak yang indah dipandang mata oleh kedua orang tuanya, menyejukkan hati. Yang pertama yaitu sering-seringlah berdoa kepada Allah. Minta kebaikan kepada Allah untuk anak-anak. Sering-sering berdoa di dalam sholat, terutama tatkala sujud atau setelah sebelum salam, setelah tasyahud, setelah salawat, sering-sering berdoa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sering berdoa kepada Allah. Tatkala menyetir mobil, tatkala duduk, berjalan, berdiri, sering-sering berdoa kepada Allah. Berdoa yang yakin. Berdoa yang benar-benar meminta kepada Allah, merengek kepada Allah di pertengahan malam, saat sendirian, tidak ada yang melihat kecuali dua malaikat dan Allah Jalla fi'ula. Minta sama Allah agar mereka menjadi dzurriyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Agar mereka menjadi anak-anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Agar mereka dijauhkan dari dosa paling terbesar, yaitu melakukan kesyirikan. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Agar mereka menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan, menegakkan sholat tanpa harus ada pengawasan dari kita, meskipun jauh dari kita. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Doa terus, Ibu. Doamu sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nasihat saya untuk diri saya pribadi dan kepada ibu-ibu, saudari-saudari sekalian dan seluruh orang tua yang sedang membesarkan anak-anaknya. Berikanlah suri tauladan yang baik terhadap anak-anak. Dari mulai ucapan, perbuatan. Sungguh semua sikap kita, ucapan dan perbuatan kita akan direkam oleh anak-anak kita. Maka berjadikanlah kita, diri kita sebagai suri tauladan yang baik untuk anak-anak kita. Anak-anak di sekolah hanya sekitar 2 jam, 3 jam, 4 jam paling lama. Tapi mereka lebih banyak dengan orang tuanya. Berikan contoh-contoh yang terbaik. Ketika Anda sedang bermasalah dengan suami Anda, jangan di hadapan anak-anak. Berseberat apapun masalahnya, itu akan sangat didekam oleh anak-anak kita. Dan akan dia tularkan nanti kepada keluarganya. Maka jadikan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah nampak bagi kalian di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Maka saya katakan nasihat untuk diri saya pribadi dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, jadikanlah diri Anda sebagai suri tauladan yang baik. Kalau seandainya Anda mempunyai anak perempuan, maka jadikan diri Anda sebagai idola bagi anak perempuan Anda. Di dalam hijabnya, di dalam auratnya, jangan bermudah-mudah. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah, dua pesan itu saya ingin sampaikan untuk diri saya pribadi sebelum ibu-ibu saudari-saudari sekalian. Pertanyaan yang membuat kita sedih, kita tidak tahu nanti anak kita akan jadi apa. Hanya takdir Allah yang mengetahuinya, tapi kita berharap banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Mengenai kedurhakaan kepada orang tua, apakah ada batasan umur untuk seorang anak yang melakukan hal-hal tersebut? Misal anak-anak yang masih kecil atau sudah agak berakal seperti anak SD, terkadang dia berani kepada orang tua. Apakah itu termasuk durhaka? Kalau secara perbuatan iya, tetapi kalau secara taklif pembebanan ibadah, maka anak tersebut belum ditulis sebagai dosa. Akan tetapi perbuatannya iya, perbuatan durhaka kalau seandainya dia menyakiti orang tuanya, maka saya katakan ajari dari mulai semenjak dini anak-anak bahwa ini perbuatan buruk. Dan saya sering mengatakan, ini perhatikan Bu, saya sering katakan bahwa kita sebagai orang tua berhak untuk mengatakan kepada anak, nak, bakti ya engkau kepadaku. Nak, ini perbuatan bakti kepada bapak. Ini perbuatan bakti kepada ibu. Nanti kalau kamu besar harus begini. Itu akan diingat oleh dia. Tidak mengapa kita mengatakan seperti itu sebagai orang tua. Dan itu termasuk, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an, "Allimuhum wa adibuhum." Ajarkan ilmu kepada mereka. Ajarkan adab kepada mereka. Termasuk pengajaran adab adalah mengajari bahwa ini perbuatan bakti, nak. Nanti kalau seandainya abah sudah tua, nafkahi abah ya, nak. Itu tidak mengapa. Agar mengajari dia bahwa salah satu jenis bakti, wasiat bapak, menafkahi anak, menafkahi orang tua tatkala tua. Nak, tidak boleh ngangkat suara di hadapan bapak dan ibu. Itu durhaka. Ajarkan seperti itu. Tidak mengapa. Sebagian orang tua kadang-kadang menganggap itu adalah minta dari anaknya. Tidak. Kita sedang bukan dalam proses minta-minta kepada anaknya. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Wallahu a'lam. Berdosa besarkah apabila terkadang saya ada rasa bosan atau rasa tidak ingin disentuh oleh suami? Entah mungkin karena mood yang tidak stabil atau faktor banyak pikiran, tetapi rasa-rasa itu hanya saya pendam. Tidak serta-merta langsung berucap yang tidak baik kepada suami. Cuma mungkin suami bisa merasakannya perubahan sikap saya. Apakah saya mendapat laknat dari sikap itu? Walaupun saya sering beristighfar, apakah bisa terampuni? Jazakallahu khairan. Ibu, perhatikan, saudari-saudari muslimah. Hati-hati dengan sikap seperti ini. Ini salah satu bentuk bisikan iblis kepada para istri. Perhatikan Bu, perhatikan baik-baik. Ingat, tatkala bidadari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati doanya bidadari. Qatalakillah. Ketika ada seorang istri menyakiti perasaan suami, maka sang bidadari, Allah menghancurkanmu. Innamahuwa dakhilun 'indak. yushiku an yufariqaki ilaina. Sesungguhnya dia hanya sebentar bermalam di tempatmu. Sebentar lagi hampir saja berpisah denganmu dan bertemu dan berkumpul dengan kami. Kehati-hati, Bu. Perasaan ini sering dibisikkan oleh syaitan kepada manusia, kepada para istri. Perasaan yang buruk ini. Benci dengan suami, merasa jijik dengan suami, padahal sudah punya anak 5, 4, 8, 10. Itu kan murni benar-benar, saya udah gak cinta lagi, Ustaz. Hati-hati, Bu. Saya pernah mengatakan, ada doa Rasulullah SAW untuk menahan perasaan ini. Anda sekarang yang lagi senang-senangnya dengan istri, dengan suami Anda. Anda yang sekarang lagi di dalam surganya dunia. Melihat, makanya saya sering mengatakan kepada orang yang baru menikah. Saya katakan kepada dia, Anda akan melihat dunia dan seisinya. Karena saking indahnya dia bersama pasangannya, bersama suaminya. Tapi hati-hati, Allah subhanahu wa ta'ala jika berkehendak, maka akan dicabut dengan tiba-tiba nikmat tersebut. Maka bentengin dengan doa. Rasulullah s.a.w. berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuja'ati ni'matik. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmat yang engkau berikan kepada aku. Dari berubahnya afiyah, kenyamanan hidup yang engkau berikan kepada aku. Dan dari datangnya tiba-tiba musibah, keburukan yang engkau berikan kepada aku. Ya, hati-hati ini, Ibu. Maka saya katakan mohon maaf kepada yang bertanya. Dosa besar itu. Perasaan tidak ingin digauli oleh suami, ini termasuk nusyuz. Apalagi disebutkan dalam pertanyaan, sang suami merasakan itu. Bahkan disebutkan dalam hadis, meskipun suami tidak murka, tidak marah pada malam itu, tidak mau digauli. Ini kan bagaimana perasaan seorang suami ketika ini istri saya halal, perempuan yang saya halal memegangnya. Ternyata tidak bisa dipegang, dia tidak bisa memaksa juga. Kan gak enak sama sekali ketika ada orang yang kita cintai kemudian cintanya bertepuk sebelah tangan. Ya? Mau dipegang dia tidak mau. Itu kan gengsi. Saya sebagai seorang lelaki, saya tidak akan maksa. Yang istri yang tidak mau saya gauli, saya akan cari istri lain. Tapi Ummu Suraya tidak begitu. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Lelaki punya batas kegengsian yang dia miliki, maka ibu-ibu hati-hati, ini bisikan syaitan mengganggu manusia agar hubungan yang disebut dengan mitsaqan ghalidha, yaitu pernikahan yang disebut sebagai perjanjian yang agung, yang tebal, itu menjadi ringan, menjadi hina. Kenapa? Karena dibisiki oleh syaitan agar berpisah. Hati-hati perasaan seperti itu. Dan banyak seperti itu. Baik itu munculnya dari istri atau munculnya dari suami. Dan dari istri lebih parah dosanya. Kenapa? Karena ada hadis Rasulullah SAW. Bahwa seorang perempuan, seorang istri tidak akan mencium bau surga. Ketika dia tidak taat kepada suaminya, padahal dia sangat tidak, sangat-sangat memerlukan suaminya. Hidupnya dari suaminya, makannya dari suaminya, minumnya, pakaiannya dari suaminya. Tetapi dia tidak menggauli suaminya ataupun merasa jijik dengan suaminya. Maka saya katakan sekali lagi, bertobatlah kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar perasaan tersebut dihilangkan. Karena ini dosa besar, dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh para malaikat. Bahkan disebutkan dalam hadis, hatta yardha anha, sampai suami ridha terhadap perempuan tersebut. Maka saya pernah dicurhati oleh seorang laki-laki. Beliau mengatakan waktu itu ada resepsi pernikahan, kalau tidak salah anak perempuannya Kak Saiful pernikah. Maka saya waktu itu resepsi pernikahan, maka Kemudian ada tamu. Ustaz boleh duduk di samping? Boleh. Kemudian boleh sambil makan, sambil kita ngobrol? Oh boleh. Ini dalam hati lu kada jadi makan nih. Ya. Akhirnya Ustaz, kata beliau, apakah ada batasan seorang istri menolak untuk digauli? Misalkan 50, umur menafus atau yang semisalnya. Maka saya katakan tidak ada batasan. Maka beliau kemudian curhat. Lihat, perhatikan bu. Ya, curhatan suami. Beliau mengatakan, kami ini Ustaz yang sudah berumur 50 tahun. Sebulan sekali dapat nang itu, untung jua sudah. Lihat, kasihan bu. Apa fungsinya dia mempunyai istri sedangkan dia tidak bisa melampiaskan syahwatnya? Ya, ini benar-benar murni mutlak godaan syaitan. Artinya begini, kalau Anda sudah tidak mau dengan suami tersebut, berlakulah seperti Barirah. Barirah ketika dia sudah merdeka, maka dia tidak ingin suaminya budak. Dia tinggalkan. Suaminya mengikutinya kemana-mana. Tetapi Barirah tetap. Bahkan sampai ada datang Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, alah rajati. Kenapa engkau tidak rujuk aja dengan suamimu? Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu? Ataukah ini hanya sebuah advice, nasihat? Maka kata Rasulullah SAW, aku hanya memberikan sebuah nasihat. Karena itu batasan. Itu adalah urusan kedua orang suami dan istri. Dan ada perkataan yang menarik dari pertanyaan tadi, yaitu, ini adalah berkaitan dengan hak manusia. Tidak bisa diistighfari, tetapi minta halal kepada suami. Tidak bisa diistighfari, karena berkaitan dengan hak suami, hak manusia. Ya, orang beristighfar itu kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang dia lakukan terhadap Allah. Tapi kalau seandainya dosa berkaitan dengan makhluk Allah kepada suami, maka minta halal. Minta maaf kepada suami. Ya, wallahu a'lam. Apakah benar yang menikah berulang kali Asma binti Abi Bakar, karena ana baca yang menikah berulang kali adalah Asma binti Umais, mantan istrinya Ja'far bin Abi Thalib yang gugur ketika perang Mut'ah. Asma binti Umais dinikahi oleh sahabat Abu Bakar, kemudian Ali bin Abi Thalib, sementara Asma binti Abi Bakar hanya menikah sekali dengan Zubair bin Awam. Iya, maksud saya ketika bercerita tentang Asma binti Abi Bakar tadi, hampir sama dengan Asma binti Umais namanya. Dan kasusnya berbeda. Yang saya maksud adalah ketika menyebutkan cerita memburu janda tadi, ya, memburu janda dari para sahabat, itu adalah kebiasaan para sahabat, terlepas dari dia Asma binti Abi Bakar atau Asma binti Umais radhiyallahu anha. Dan terima kasih masukannya, jazakallah khairan. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana apabila orang tua ingin meminjam uang untuk keperluan perusahaannya kepada kita dengan janji membayar? Apakah sebagai anak berdosa ketika menagih karena uang yang dipinjamkan merupakan tabungan kami? Maka jawabannya, saya lebih condong kepada pendapat boleh dia menagih, tetapi tidak layak untuknya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di zaman beliau ada seorang anak mengadukan bapaknya yang mengambil uang darinya. Maka kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu untuk kedua orang tuamu. Milik kedua orang tuamu. Adanya kita karena kedua orang tua. Kok bisa orang tua berhutang itu, kok bisa? Ya, kita tidak akan pernah ada tanpa ada orang tua kita. Maka saya katakan, boleh karena itu hak seorang muslim. Tetapi tidak layak bagi seorang anak untuk menagih kepada kedua orang tua. Karena hadis Rasulullah SAW tersebut. Bagaimana jika kita sering bercanda dengan orang tua, semisal dengan berkata, "Iya, maklumlah, bapak kan sudah tua," tapi dengan nada yang maksud dan maksud bercanda, dan memang sering seperti itu kebiasaan kami, apakah termasuk kedurhakaan? Saya katakan kalau seandainya konteksnya dalam keadaan bercanda maka tidak mengapa, tetapi jauhi. Karena bagaimanapun itu akan menimbulkan benih-benih sakit hati di dalam diri orang tua. Siapa yang ingin tua, wahai saudariku muslimah? Ketika anak Anda mengatakan, ya maklum kan, ibu kan sudah nenek-nenek. Kan kita tidak suka di seperti itu kan. Meskipun mungkin mereka tertawa, tetapi ada semacam benih-benih ketidaksukaan di dalam perkataan tersebut. Wallahu a'lam. Apakah berdosa menolak keinginan kedua orang tua untuk mengadakan haulan nini atau kai? Orang tua beliau, bagaimana cara menasihati agar beliau tidak tersinggung? Maka tidak berdosa, karena perbuatan haulan, tahlilan belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak sampai. Imam Asy-Syafi'i mengatakan dan ulama-ulama mazhab Syafi'i yang terdahulu mengatakan itu termasuk dari bid'ah mungkarah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab I'anatut Talibin. Ya. Maka tidak boleh kita melakukan di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara menasihatinya, ya, pelan-pelan dinasihati dengan santun bahwa kita melakukan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan melakukan apa saja selain yang berkaitan dengan tahlilan ataupun haulan. Ya. Kita bisa berbakti kepada kedua orang tua dengan cara selain itu. Jadi dicarikan solusi penggantinya, itu lebih baik. Saya masih tinggal bersama orang tua saya. Pada suatu kesempatan saya berdiskusi dengan orang tua saya untuk pindah rumah dan terlihat kekecewaan di dalam diri beliau. Apa yang harus saya lakukan sementara saya takut membebani orang tua saya? Karena saya kadang masih dibantu oleh orang tua dalam memelihara anak-anak saya. Tatkala saya sedang bekerja untuk membantu suami dan juga untuk membantu menafkahi mereka. Sebelum saya jawab pertanyaannya, saya nasihatkan. Satu, lebih baik berhenti bekerja. Adapun alasan membantu suami, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pekerjaan suami. Yang kedua, dengan berhentinya bekerja, Anda bisa mengurangi aktivitas orang tua mengurus anak-anak Anda. Ini termasuk hal yang tidak bagus terhadap orang tua. Kita bekerja, orang tua yang mengurusnya. Ya. Misalkan ngantar anak sekolah, kemudian pulang lagi ngejemput, ya. Saya sering nganter anak-anak kan. Kemudian yang saya lihat itu kadang-kadang kai-kai mahadangi, kai-kai yang sudah pensiunan. Kemarin istri saya juga cerita yang mahadangi anak-anak nini-nininya. Ya. Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah, dan saya juga punya kawan yang punya penitipan anak, ya, di Banjarmasin ini ada penitipan anak. Maka beliau bercerita, Ustadz, orang tua itu, ya, terutama orang tua yang masih muda, masih sosialita, mereka sukanya bekerja, bikin anak, anaknya dititipin. Jadi saya bilang, ini penitipan anak sampai jam berapa, Kak? Sampai jam 4. Kadang-kadang jam 5 maksimal, Ustaz. Itu, Ustaz, kalau seandainya kita buka sampai jam 8 malam dan mereka bayar, mau mereka. Ini hati-hati, ya. Kebiasaan cuma bikin anak, anaknya dikasih orang. Ini tidak benar, ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Maka saya katakan nasihat pertama, berhentilah bekerja. Karena orang tua, suami sudah menafkahinya. Kurangi aktivitas orang tua kita mengurus anak-anak kita. Menyulitkan mereka ketika tua. Tidak sama mengurus anak-anak yang orang tua kita yang sudah tua. Nah, adapun jawaban, bagaimana Ustaz sebut? Maka jawabannya adalah, kalau seandainya tidak memberatkan suami, dan suami tidak meminta untuk pindah rumah, maka tetaplah di rumah orang tua dengan keadaan suami kalau untuk pindah, maka wajib taat kepada suami dan mendahulukan ketaatan kepada suami lebih utama. Fiq barakallahu, jelaskan apa itu salafi wahabi aswaja dan kenapa kita harus bermanhaj salaf. Salafi diambil dari kata salaf, yang mengikutinya disebut salafi. Salaf adalah orang yang terdahulu. Dan yang dimaksud para salaf adalah orang yang terdahulu dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Tiga generasi ini. Sahabat yang bertemu dengan Nabi, tabi'in yang bertemu dengan sahabat, tabi'ut tabi'in yang bertemu dengan tabi'in. Taib. Nah, kita beragama, ya, kita beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ini dipahami dengan pemahaman yang benar. Pemahaman yang benar adalah pemahamannya para salaf. Itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itulah yang disebut dengan manhaj salaf. Makanya setiap muslim wajib bermanhaj salaf. Kenapa? Dia wajib untuk memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang benar. Dan tidak ada pemahaman yang benar kecuali dari sahabat. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Kenapa? Karena para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka yang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pengamalan agamanya memahami bahasa Arab dengan sebaik-baiknya. Dan seperti itu. Ya. Maka manhaj salaf memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Para salaf artinya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Wajib beragama dengan seperti ini. Kenapa? Karena kalau tidak memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, dia akan salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu satu. Itu namanya manhaj salaf. Nah, orang yang mengikutinya disebut dengan apa? Salafi. Orang yang mengikutinya disebut dengan salafi. Itu dia. Ya. Ustaz, kenapa enggak disebut muslim aja? Kita ini kan muslim, Ustaz. Dan di dalam Al-Qur'an disebut muslim, maka jawabannya semua yang beragama Islam mengaku muslim. Yang menyimpang ajarannya pun mengaku muslim. Nah, untuk membedakan itu, maka kita harus dengan nama yang juga syar'i, yaitu salafi, yaitu orang yang memahami sunnah dengan pemahaman para salaf, para sahabat Nabi. Siapa yang beragama seperti ini disebut salafi. Ya, siapapun dia, tidak mesti harus yang mengaji ke masjid Imam Syafi'i, enggak. Siapapun dia yang beragama seperti ini disebut salafi, memahami Al-Quran dan sunnah sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Taib. Wahabi apa? Wahabi ini sebenarnya tidak ada istilah ini di dalam Al-Quran atau hadis Rasul. Sekarang sering disebutkan oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ditujukan kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka menyematkan gelar kepada orang yang mengamalkan sunnah Rasul, orang yang ingin mengerjakan agama secara murni, totalitas, disebut sebagai Wahabi. Intinya, ucapan Wahabi adalah sebagai gelaran buruk dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka tidak perlu digunakan. Dan tidak boleh, bukan tidak perlu, tidak boleh digunakan. Karena ini adalah bentuk penghinaan terhadap orang yang mengamalkan sunnah. Dari sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, penghinaan dari sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun asal kata Wahabi diambil dari mana? Kalau dilihat dari sejarah, mereka menginginkan Wahabi itu adalah pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ustaz, siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah ulama Islam abad ke-13 Hijriah. Dari daerah Najd. Najd itu Riyadh dan sekitarnya. Dan beliau adalah salah satu pencetus kerajaan Arab Saudi. Dan dakwah beliau memfokuskan terhadap tauhid dan menghilangkan kesyirikan. Menyebarkan sunnah dan memerangi bid'ah. Ini dakwah beliau. Nah, orang-orang yang melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan bid'ah, tidak suka dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Akhirnya mereka mencari-cari gelar buruk. Gelar buruk disebutlah sebagai Wahabi. Nah, intinya Ini gelar tidak boleh disebarkan, ya. Yaitu gelar yang buruk yang ditujukan kepada orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada Wahabi yang buruk, ya. Abad ketiga Hijriah, bukan ke-13, ketiga, yaitu hidup ke tahun 200-an sekian. Yang bernama Abdul Wahab bin Rustum. Beliau ini seorang khawarij, seorang pemberontak pemerintah yang sah. Beliau Saffat, termasuk orang yang suka membunuh kaum muslimin. Nah, jadi semacam ada kekeliruan di dalam penggunaan kata itu. Siapa yang mengatakan Wahabi, tujuannya adalah bahwa Abdul Wahab bin Rustum, maka itu benar. Yang pemberontak, suka membunuh, suka membantai, itu benar. Tapi kalau seandainya ucapkan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mendahulukan dakwah tauhid, dakwah sunnah, maka ini adalah orang-orang yang tidak ingin agama Islam dikerjakan secara sempurna. Wallahu a'lam. Adapun aswaja, aswaja istilah dari as ahlu sunnah wal jamaah. Ini nama lain dari kelompok yang syar'i dari kelompok dalam agama Islam. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mengikuti sunnah Nabi dan jamaah. Jamaah adalah selalu di dalam kesatuan kaum muslimin, tidak memberontak. Itu namanya ahlu sunnah wal jamaah. Dan ahlu sunnah wal jamaah nama lain yang syar'i dari nama-nama Islam yang benar. Ya, wallahu a'lam. Saya setiap bulannya memberi nafkah kepada ayah saya dan keluarga saya belum sunnah. Ya. Jadi sebentar lagi mereka akan mengadakan haul ibu saya. Dan dari nafkah saya tersebut, mereka memakainya untuk acara tersebut. Yang saya tanyakan, apakah saya termasuk tolong-menolong dalam kemaksiatan? Kalau Anda tahu digunakan untuk acara tersebut, maka tidak boleh memberikannya. Tetapi saya katakan, nafkahilah orang tua dengan niatan untuk menafkahi. Gunakannya untuk perbuatan itu urusan pada mereka. Tetapi tugas Anda memberi nafkah dan memberi nasihat agar tidak melakukan perbuatan bid'ah. Wallahu a'lam. Larang orang tua untuk berhenti dari hutang bank. Lalu orang tua berkata, kamu adalah anak durhaka. Apakah anak tersebut mendapatkan laknat dari Allah? Tidak. Tentunya ridha orang tua pada ridha sesuai dengan ridha Allah. Kebalik. Ridha Allah sesuai dengan keridhaan orang tua. Dan murka Allah sesuai dengan kemurkaan orang tua. Ini berlaku, hadis ini berlaku kalau seandainya sewajarnya. Sesuai dengan syariat. Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat. Ketika orang tua mengatakan, ya, karena anaknya menasihati agar tidak berhutang di bank, maka ini tidak berlaku ucapan tersebut. Dan sang anak harus sabar, terus mendakwahi, terus berdoa agar orang tuanya dibukakan hatinya, melepaskan diri dari perbuatan berhutang di bank. Wallahu a'lam. Bagaimana sikap kita terhadap orang tua? Misalnya ketika kita sholat, satu orang makmum dan kita menyuruhnya sejajar dengan imam. Padahal hal itu sunnah dan beliau tidak terima. Maka jawabannya, pada saat itu, kalau itu terjadi pada saat sholat, sudah biarkan di belakang. Kita gini kadang-kadang, kita memaksakan sebuah kesunahan, tidak faham. Ini susah. Ya maka, kita sholat, yang semestinya ini imam, ini makmum, makmumnya cuma satu. Sejajar, sunnahnya sejajar. Tapi orang tua belum paham, maka dia ingin ke belakang. Maka pada saat itu, ya, atau orang tuanya jadi imam, kita disuruh ke belakang. Karena orang tua tidak paham, ya sudahlah ke belakang. Jangan memaksakan, ya, karena orang tua kita belum paham. Nah, ketika sesudah selesai sholat, sudah santai-santai, sesudah orang tua bisa menerima, maka pada saat itu baru disebutkan, baru diajarkan kesunahan tersebut. Sering kita ini kasar terhadap orang karena penyimpangan orang tersebut. Seakan-akan disebabkan kenapa? Karena kita menganggap orang ini sudah berilmu. Saya beri contoh, Bu, ya. Ibu-ibu sekarang kebanyakan jilbabnya lebar. Alhamdulillah banyak yang cadaran, ya. Nah, ada misalkan nih sekarang ada yang hadir bajunya ketat. Kemudian pakai jilbab tapi jilbob. Ya. Jilbabnya pendek. Kemudian bajunya ketat, duduk di samping ibu-ibu. Yang paling baik adalah kasih sayang terhadap ibu tersebut. Jangan buat pertanyaan kepada ustadz, apa hukumnya hadir pengajian dengan pakaian ketat? Nah, ini namanya mengusir sang ibu. Ini tidak benar. Tetapi kita sering atau sebagian orang sering berlaku kasar, berkata kasar karena orang yang kita nasihati kita anggap sudah mempunyai ilmunya. Maka pada saat itu mungkin dia belum tahu ilmunya. Mungkin belum tahu dia pakaian yang syar'i bagaimana. Baru mungkin pertama kali kajian, itu pun diajak oleh temannya. Hanya sekedar ingin tahu gimana sih pengajian hari Kamis atau hari Senin untuk ibu-ibu di Masjid Imam Syafi'i. Ya, maka saya pesan, ketika kita menghadapi orang yang menyimpang dari syariat di hadapan kita, anggap akhirnya kita bisa berlemah lembut kepada mereka. Kalau kita menganggap dia sudah berilmu, masa ustaz kada tahu? Semua orang tahu? Siapa yang bilang seperti itu? Ya, mungkin beliau tidak tahu. Ya wallahu alam. Apakah makanan, apa makanan bayi yang sudah umur setahun selain ASI, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang memberi makan? Apa saat Fatimah radhiyallahu anha umur setahun selain ASI? Secara riwayat saya belum mendapatkannya. Tetapi menyusui anak ya dianjurkan untuk 2 tahun. Kurang tidak mengapa, lebih tidak dianjurkan. Ya, 2 tahun. Adapun setelah 6 bulan maka adakah riwayat Fatimah radhiyallahu anha diberikan makanan oleh tahu. Allahu a'lam. Dan itu perkara-perkara yang mubah, apapun bisa dimakan. Abdurrahman sekarang umurnya 1,8 tahun. 1 tahun 8 bulan, ya 1 tahun 7 bulan lah. Makan iwak seluang. Banjar totok tuh. Ya. Jadi perkara yang mubah, tidak ada terlalu dibatasi urusan makan. Ustadz, kakak perempuan saya waktu menikah dilaksanakan di depan jenazah ayah yang bertujuan dijadikan wali. Hah? Berarti walinya jenazah. Gimana hukumnya pernikahan itu Ustadz? Padahal paman masih ada, apa yang harus saya lakukan Ustadz? Maka jawabannya gini Bu, wali itu fungsinya adalah untuk menikahkan anak perempuannya, bukan hanya sekedar hadir secara jasad, bukan. Ya, ini baru sekali saya ditanya dengan pertanyaan ini. Walinya seorang mayit. Ya, maka saya katakan, kalau sudah terjadi pernikahannya, karena di situ ada pamannya, ataupun di situ ada walinya, semoga pernikahannya tetap sah. Ya, semoga pernikahannya tetap sah. Tetapi sebenarnya, kalau tidak ada walinya, pernikahannya tidak sah. Ya, karena mayit tidak bisa dijadikan wali, karena tidak bisa menikahkan. Ustadz, kalau begitu, bisa kan bukan jenazahnya bukan mayit, walinya bukan si mayit. Walinya adalah yang diwakilkan, yaitu pamannya, saudara dari bapak bisa menjadi wali, ya. Wallahu a'lam. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kita cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.